Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada perjumpaan kita yang sebelumnya, kita sebagaimana biasanya di malam Kamis membaca karya dari Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Bab yang menjelaskan kepada kita siapa saja yang mengaplikasikan dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk jannah tanpa hisab, dalam riwayat yang disebutkan, dan juga tanpa azab. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu beliau menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang akan terjadi nanti. Ditampakkan bahwa ada sekumpulan umat bersamanya seorang nabi. Ada yang nabi hanya memiliki umat dua ataupun tiga, ada yang satu atau dua, ada yang tidak lebih dari 10 orang, ada yang banyak umatnya, yaitu umat Nabi Musa alaihissalam, dan juga umat yang terbanyak adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahid dari hadis ini, di situ disebutkan bahwa di antara sekumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Bersama mereka 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab dan juga tanpa azab. Lalu para sahabat memperbincangkan apa dan siapa dan karena apa mereka digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi karunia oleh Allah azza wa jalla dengan karunia yang besar, yaitu masuk surga tanpa melalui pintu hisab dan tanpa azab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak pula mereka mengobati dirinya dengan kai, dan mereka juga tidak menggantungkan nasib mereka dengan tiaroh. Wala yatatayyarun, yakni menggantungkan nasibnya dengan tiaroh. Kita nanti akan jelaskan apa itu tiaroh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya kitab yang ada di hadapan kita, yaitu syarah dari kitab Tauhid Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau menyatakan di dalam hadis ini, ma yustafadu minal hadis hirsus salaf ala al-ikhlas wa syiddati ibtiadihim 'anil riya. Di sini ada antusiasnya para salaf, antusiasnya para pendahulu kita yang salihin untuk mengikhlaskan niatnya. Ya, mengikhlaskan niatnya, dan mereka benar-benar menjauhkan diri mereka dari riya. Nah, dari mana kita ambil faedah ini? Yaitu dari ucapan Husain bin Abdurrahman rahimahullahu taala ketika ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh di malam hari atau di kemarin malam? Lalu kemudian Husain bin Abdurrahman menyatakan, aku. Kemudian dia mengatakan, ama inni lam akun fi salatin. Adapun aku ketika itu tidak melakukan salat malam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mereka jujur dengan apa yang ada pada mereka. Kemudian faedah yang berikutnya adalah talabul hujjah ala sihhatil madhab wa inayatus salaf biddalil. Faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam terkait dengan hadis ini adalah meminta hujjah, meminta alasan dalil, ya, atas apa? Atas kebenaran pendapat yang diikuti. Atas kebenaran pendapat yang diikuti, dan juga memperhatikan, dan juga para salaf benar-benar memperhatikan masalah hujjah dan dalil ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari sini ada sebuah faedah yang besar untuk diri kita ahlus sunnah. Hendaknya kita benar-benar mendasari sikap kita, ucapan kita dengan dalil minal Qur'ani was sunnah, dan juga hujjah yang qawiyah. Tidak boleh serampangan kita dalam mengambil sikap. Butuh di situ dalil dan hujjah, alasan yang kuat. Nah, maka Sa'id bin Jubair rahimahullah ketika menanyakan kepada Husain bin Abdurrahman, yang ketika itu beliau disengat oleh binatang, lalu kemudian dia minta diruqyah, ya. Lalu Sa'id bin Jubair menyatakan kepada Husain bin Abdurrahman rahimahullah, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang membuatmu untuk berbuat demikian? Kata Husain bin Abdurrahman, "Haditsun haddatsanahu Syabi." ada sebuah hadis yang kami, yang Asy'abi menyampaikan kepada kami. Ya. Qala wa ma haddatsakum? Apa yang dia ucapkan? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'aynin aw humatin. Ada sebuah hadis dari sahabat Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu yang mana beliau mengatakan tidak ada ruqyah, yakni tidak berlaku ruqyah kecuali pada penyakit ain dan juga humma, yakni demam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu teladan bagi kita. Teladan bagi kita untuk kita tidak mencukupkan dengan katanya. Ya. Harus ditanya apa yang mendasari sikapmu demikian. Sehingga kita tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah untuk ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan. Yang ketika kita salah bersikap, salah melangkah, maka kita akan menyesal kemudian. Ya. Sebuah sikap yang tidak bisa dianggap remeh ketika kita sudah berkomentar, ya, atau kita mengambil sikap menhajiyah, apalagi mentahdir, menhajar, memboikot tanpa ada dalil nas yang sharih, tanpa ada bukti-bukti yang menguatkan sikapnya, maka hati-hati. Hati-hati, karena apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan sekali-kali kalian untuk bersikap, ya, dengan apa yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Jangan. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak dengan mudah kita kemudian mengklaim, memvonis. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang berikutnya kata Syekh, masyru'iyatul wuqufi 'indad dalil wal 'amalu bil 'ilmi. Disyariatkannya kita bersikap didasari dengan dalil dan kita beramal dengan ilmu. Wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan, dan barang siapa, ya, yang beramal dengan apa yang telah disampaikan kepadanya, kita mendengar ilmu, kita mendengar dalil, kita mendengar sikap-sikap yang berlandaskan dengan dalil, lalu kita mengamalkan apa yang kita dengarkan tadi, apa yang telah sampai pada diri kita, maka itu sebuah sikap yang baik. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kepada ahlu sunnah, ya, kepada ahlu sunnah, khususnya di masa-masa kita sekarang hidup di masa ini. Dan subhanallah, kita katakan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala telah Allah tetapkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita sekarang hidup di masa-masa wabah. Allah Subhanahu wa taala timpakan wabah tidak hanya di negeri ini tapi juga di negeri-negeri yang lainnya di muka bumi ini. Nah, dengan berbagai kondisi yang berbeda-beda. Ada dahulunya negeri yang terparah terpapar wabah pandemi COVID ini. Sekarang mereka melalui perjuangan, kedisiplinan, ya, komitmen yang tinggi dilakukan oleh penguasanya, pemerintahnya, dan juga warganya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tentunya atas kehendak Allah Allah selesaikan pandemi itu. Allah cabut wabah tersebut, Allah hilangkan. Ada satu negeri yang dahulu mungkin tidak mengenal apa itu wabah COVID. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan interaksi masyarakatnya, penduduknya, akhirnya di negeri itu pun terpapar wabah. Dan di berbagai negeri penjuru dunia ini, mereka pun juga sampai detik ini berjuang untuk melawan wabah ini, agar tidak mengenai rakyatnya, agar tidak mengenai warganya. Begitu juga di negeri ini, kaum muslimin. Maka dari itu, Ahlus Sunnah As-Salafiyun melalui guru-guru kita, para asatidah, jazahumullahu khairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan kebaikan. Dan itu doa kita kepada guru-guru kita. Mereka berjuang, ya, menjaga agar saudara-saudaranya, kaum salafiyin, kaum muslimin secara umum, kaum salafiyin secara khusus, mereka bisa terselamatkan. Tentunya ini adalah minbab ikhtiar wa tawakkal. Nah, diingatkan terus berkali-kali melalui media-media. Masing-masing pondok, ada beberapa pondok membentuk satgasnya, ya. Dan satgas ini pula di dalam upaya untuk menyebarkan kebaikan, mengingatkan saudaranya, mengingatkan agar berbuat untuk kebaikan. Jika dia berbuat untuk dirinya, berbuatlah juga untuk orang lain. Jika dia mampu, menghasung agar berbuat melalui channel-channel Telegram. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita dihimbau, disemangati untuk kita beramal dan beramal. Demikianlah para ulama salaf terdahulu pun juga demikian. Mereka juga membuat karya-karya, ya, menampilkan beberapa amalan-amalan yang mereka lakukan agar ditiru, agar diteladani. Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang berbuat kebaikan di dalam agama Islam ini, ya, melakukan sebuah amalan kebajikan yang telah diajarkan oleh Islam, misalnya, ya, dia membuat amalan ta'awun, menghasung, mengajak, saling mengingatkan, at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, ini adalah bagian dari ibadah, sebuah kebaikan, ya, disebarkan melalui media-media, diingatkan, ya, agar ikhwah sekalian memperhatikan sebelum beraktivitas, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, diingatkan setiap hari, ya, kadang dua hari sekali diingatkan. Walhamdulillah, kita sebagai orang yang mungkin sering lalai, sering abai, berterima kasih, ya. Barakallahu fikum. Bukan kemudian kita mendengki, membenci, ini apa ini, ya, bukan urusannya kok ingat-ingatkan. Lah. Nah. Atau dengan nada-nada sinis. Ya. Sudahlah, enggak usah ditampil-tampilkan. Ya. Amalan-amalan seperti ini sudah disimpan aja sendiri. Ini kan nanti terjatuh pada riya dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Mereka tidak mencari subscriber. Mereka tidak mencari like. Ya. Tapi yang mereka cari adalah man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan amalan kebajikan di dalam Islam, fa alaihi ajruha, dia akan mendapatkan ganjarannya untuk dirinya, wa ajru man amila biha, dan juga mendapatkan balasan bagi siapa yang melakukan apa yang dia ajarkan. Nah, la yang kusumin ujurihim syai'a. dan tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala mengurangi ganjaran untuk dirinya selama amalan itu terus diamalkan oleh orang-orang yang teringatkan dengan teguran-teguran tadi, dengan pengingat-pengingat tadi. Dia akan mendapatkan ganjarannya. Terus mengalir, mengalir, mengalir. Dan ini salah satu manhaj Ahlus Sunnah, menjadikan amalan ibadahnya itu mengalir terus sampai dia meninggal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah karakter dari Ahlus Sunnah. Maka dengan wabah pandemi ini kita dituntut untuk mengamalkan ilmu kita yang mungkin sebelumnya kita hanya mengetahui secara teori. Kita harus bersabar. Bersabar itu adalah yang pertama sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, terkhusus takdir yang tidak menyenangkan. Itu teori. Tapi ketika wabah ini, sebuah ujian, fitnah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah memberikan hikmah di balik itu. Apa hikmah di balik itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Apakah engkau mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kepada Allah, saya yakin kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasul-Nya. Apa dibiarkan begitu saja kita yakin seperti itu tanpa kemudian ditimpakan sebuah ujian? Sungguh, kata Allah Azza wa Jal, telah Allah timpakan sebuah ujian pada umat sebelum kalian, dengan ujian itu akan terlihat jelas siapa di antara umatnya yang jujur dalam imannya, jujur dalam ucapannya, dan siapa di antara umatnya tadi yang dusta, hanya sebatas pengakuan saja. Nah, teori itu mudah kaum muslimin, tapi pengamalannya yang sulit. Allah Subhanahu wa taala pun juga menyatakan, maka Allahu liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta tamizal khabitha minat thayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kaum mukminin tetap berada di atas kenikmatan yang mereka rasakan. Ya, nikmatul ukhuwah, nikmatul ilmi, nikmatul iman, wa nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa taala enggak akan biarkan. Benar enggak ini dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal? Maka Allah timpakan ujian. Hatta yamizal khabith minat thayyib, sampai nanti terbedakan siapa di antara umat ini yang benar-benar buruk di dalam menangani fitnah itu, menangani ujian itu. Siapa di antara mereka yang justru berbuat aniaya, berbuat zalim? Siapa di antara mereka yang justru terbaik? Dia bersabar dalam menghadapi ujian fitnah demi fitnah. Ujian wabah dihadapi dengan sabar, ya, komitmen istiqamah dihadapi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka terkhusus di masa-masa yang seperti ini, banyak sekali isu-isu yang tidak benar. Mungkin sebagian antum sudah mendengar berbagai isu disematkan kepada salah satu pondok pesantren yang mungkin kita kenal sebelumnya. Pondok ini adalah pondok yang memiliki banyak sekali bantuannya terhadap daerah-daerah. Perhatiannya luar biasa. Nah, dan para asatidahnya jazahumullahu khairan, wala nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibuh. Bisa kita lihat bagaimana kesabaran dan ketelatenan dalam menangani berbagai masalah di daerah-daerah seluruh Indonesia ini. Nah, berbagai isu bermunculan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Isu-isu yang menjatuhkan. Nah, dan isu-isu dusta mengatasnamakan Ma'had Minhajul Athar. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mauqif seorang muslim tidak mudah percaya dengan berita tersebut. Nah, teliti apakah berita tersebut benar, valid, ya, atau katanya dan katanya. Nah, teliti benar-benar, jangan sampai kita menyikapi dengan sikap manhajiyah tanpa adanya dalil nas, tanpa adanya bukti yang dengannya nanti ketika kita bersikap kemudian salah, lalu kemudian ego kita mendominasi diri kita, lalu kita sudah kadung malu, sudah kadung basah, terlanjur, kemudian kita malu untuk mengakui kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Maka sikap ahlu sunnah ketika menemukan kekurangan saudaranya, andai kata itu memang benar-benar kekurangan, maka carilah uzur untuk saudaranya. Ketika dia menemukan kesalahan, kalau memang itu benar-benar salah, maka seorang muslim untuk menasehatinya dengan cara yang terbaik jika dia mampu melakukannya. Nasihat, menasehati dengan cara yang terbaik. Maka seorang yang dinasehati tentunya, ya, dia lihat jika nasihat itu memang tepat, maka wajib bagi dia untuk mengikuti. Jika tepat nasihat itu, nah, jika tidak tepat, maka diklarifikasi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini sikap ahlu sunnah. Tidak kemudian terburu-buru, tidak kemudian tergesa-gesa, tidak mudah memvonis saudaranya dengan sikap-sikap manhajiyah tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti, nah, tanpa adanya berbagai macam data yang menguatkan sikapnya. Tentunya semua nasihat, semua teguran diniatkan benar-benar untuk kebaikan, untuk ukhuwah, untuk mempertahankan persaudaraan yang selama ini dijalin. Tanamkan kepada kita ketika kita menasihati saudara kita, kita menginginkan kebaikan untuknya. Dan juga tanamkan kepada diri kita, ketika kita dinasihati, kita juga menilai bahwasanya saudara kita yang menasihati adalah untuk kebaikan diri kita. Semuanya harus didasari dengan husnudzon, berprasangka baik terhadap saudaranya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan kaji pelajaran demi pelajaran sebagaimana biasanya pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.